Sebagaimana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri adalah di mana seorang istri berbuat nusuz, durhaka atau membangkang kepada suaminya. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca kesalahan yang berikutnya yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu kesalahan yang ke-12 yang dilakukan oleh sebagian istri adalah al-imtina'u ala zawji idza da'aha lil firash, yaitu enggannya seorang istri memenuhi ajakan suaminya apabila suami mengajak kepada atau mengajak ke ranjangnya. Ayol ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, ini kesalahan yang ke-12 yang dilakukan oleh sebagian istri, al-imtina'u ala zawji idza da'aha lil firash, yaitu enggannya seorang istri untuk memenuhi ajakan suaminya apabila sang suami mengajaknya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ayah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, tepatlah perkataan al-imam Ibn Qayyim rahimahullah di mana beliau berkata, La shakka anna kulla fasadin sababun, la shakka anna al-jahla aslun kulla fasadin. Tidak diragukan bahwasanya kebodohan terhadap agama adalah dasar dari kerusakan. Kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wal akhirah fa huwa natijatul jahl. Barakallahu fikum. Segala sesuatu kemudaratan, kejelekan, keburukan yang didapatkan oleh seseorang, oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat, sebabnya adalah kebodohan seseorang terhadap agama Allah. Barakallahu fikum. Terkait dengan permasalahan rumah tangga, maka kebodohan seseorang terkait dengan masalah rumah tangga atau masalah hak-hak masing-masing pasangannya menjadi sebab dirinya tertimpa kejelekan, keburukan yang terkait dengan masalah rumah tangga. Berapa banyak kebodohan seorang suami menjadi sebab kejelekan buat dirinya dan istrinya. Dan berapa banyak kejelekan atau kebodohan seorang istri terhadap agama Allah menjadi sebab dia mendapatkan keburukan bagi dirinya atau mengenai dirinya dan mengenai suaminya. Di antara dampak kejelekan seseorang atau di antara dampak kebodohan seseorang, yaitu seorang istri tidak mengetahui betapa besar hak suaminya, betapa agung hak suaminya dan kedudukan suaminya di sisinya. Di antara bentuknya adalah sang istri tidak mau memenuhi ketika sang suami mengajak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ayol iwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, jangan tanya dampak jelek atau dampak buruk seperti apa yang dirasakan atau yang didapatkan atau yang dialami oleh orang-orang awam terkait dari berapa banyak dari istri-istri kaum muslimin melakukan kesalahan yang sangat fatal ini, yaitu menolak ajakan suaminya ketika diajak untuk berhubungan suami istri. Jangan tanya. Ada yang mereka, suami-suami mereka terjatuh kepada perbuatan zina, tidak sedikit. Ada di antara mereka yang terjatuh kepada perbuatan selingkuh, bahkan sampai menggauli yang termasuk dari mahramnya, baik anak tirinya atau yang semisal. Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, tak luput. Bahkan ada sebagian ikhwan yang dampak atau sebagian ikhwan yang mendapatkan kejelekan dari penolakan sang istri ketika diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh suaminya. Suatu ketika ada seorang ikhwan datang mengeluhkan apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Alfansat, Anas, seingat Anas sudah menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya, sudah mengatakan cerai untuk yang ketiga kalinya. Disebutkan yang pertama begini kejadiannya, disebutkan yang kedua begini kejadiannya, disebutkan yang ketiga begini kejadiannya. Artinya memang ada kalimat talak di situ, namun tentang hukum jatuh dan tidaknya masih ditinjau ulang, apakah jatuh atau tidaknya talak yang pertama dan yang ketiga. Namun di sela-sela atau di salah satu antara kalimat talak atau kalimat cerai yang dijatuhkan oleh sang suami, yang ana yakini dan beberapa ustadz yakini bahwasanya itu jatuh ketika sang istri diajak oleh sang suami untuk melakukan hubungan suami istri, istrinya menolak mentah-mentah. Akhirnya sang suami naik emosinya dan terpaksa setelah berantem sebelumnya menjatuhkan talak kepada istri. Kamu saya cerai. Jatuhlah. Lihat bagaimana kebodohan sang istri terkait dengan hak suaminya, yaitu memenuhi kebutuhan biologi suaminya, bahkan hak yang terbesar, akhirnya menjadi sebab dia tertalak atau sang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Itu ayat lihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah ini, atau kasus-kasus atau realita-realita yang terkait dengan atau yang terkait dengan permasalahan ini kalau mau diceritakan. Dari antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, al-imtina'u 'ala zawji idza da'aha lil firas, yaitu enggannya seorang istri untuk memenuhi kebutuhan biologi suaminya ketika suaminya mengajak untuk melakukan hubungan suami istri. Seharusnya selain seorang istri mengetahui atau menyadari atau memahami bahwasannya sang suami mempunyai atau sang suami mempunyai kedudukan yang tinggi, hak yang tinggi di sisinya, yang harus disadari, yang harus dipahami bahwasannya sang suami menghadapi fitnah yang luar biasa di luar sana, fitnah syahwat yang luar biasa di luar sana. Berapa banyak wanita-wanita keluar dengan pakaian yang telanjang? Berapa banyak barakallahu fikum, hampir tidak ada tempat kecuali di sana ada wanita-wanita yang menjadi fitnah buat suaminya. Seharusnya disadari hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan, tidaklah aku tinggalkan setelah peninggalanku fitnatan, sebuah fitnah, sebuah cobaan, adarra 'ala rijal, yang lebih bahaya daripada laki-laki, minan nisa, daripada wanita. Terbukti berapa banyak dari kaum muslimin yang terjatuh dengan fitnah wanita. Jangan tanya kasus perselingkuhan betapa banyaknya di kalangan awam. Bahkan kasus perselingkuhan masuk menembus tembok dan dinding-dinding orang-orang yang berusaha untuk menjaga agamanya, berusaha untuk istiqamah, mengenal sunnah, mengenal salafi, masuk atau menembus dinding-dinding rumah tangga mereka. Nah, sebagian realitanya terjadi di tengah-tengah ikhwan kita. Itu ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini yang menjadi pegangan kita, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih besar setelah peninggalanku bagi laki-laki dibanding fitnah wanita. Itu ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan, sesungguhnya wanita datang itu dalam bentuk syaitan, wa tudbiru fi surati syaitan, dan berbalik dalam bentuk syaitan, فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ. Apabila salah seorang dari kalian melihat seorang wanita yang mempesona atau melihat seorang wanita sehingga dia barakallahu fikum merasa kagum terhadap wanita itu, kata Rasulullah, falyati ahlah, maka datangilah istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, dikarenakan dengan sebab itu akan menolak gejolak yang ada di dalam jiwanya. Barakallahu fikum, lihat bimbingan Rasulullah. Ketika ada seseorang di antara kita atau ada seseorang yang melihat seorang wanita yang mempesona dirinya, takjub atau kecantikannya, maka kata Rasulullah, datangilah istrimu. Karena dengan hadiah demikian itu akan menolak gejolak syahwat yang timbul diakibatkan melihat wanita tersebut. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan keadaan di negeri kita, di zaman kita yang luar biasa. Melihat ke depan ada wanita, melihat ke belakang ada wanita, melihat ke samping ada wanita, melihat ke kanan, samping kanan ada wanita, melihat ke atas saja ternyata lagi lewat penyeberangan jalan ada wanita. Di paling ke kanan, di paling ke kiri wanita bertebaran di mana-mana, fitnah. Itu ayat tadarrum rahimani wa rahimakumullah. Antum kalau melihat bagaimana kekhawatiran para sahab terhadap fitnah wanita luar biasa. Sampai ada di antara mereka, aku tidak merasa aman jalan di belakang budak seorang wanita. Tetapi aku lebih merasa aman jalan di belakang seekor singa. Kira-kira kita merasa aman. Dia ke singa belakang. Bisa bayangkan antum, seekor singa. Ini, barangkali kalau salah kita. Aku tidak merasa aman kalau aku berada di belakang seorang wanita, jalan di belakang seorang wanita. Wanitanya pakai hijab. Lalu bagaimana kalau wanita sekarang ini hampir semuanya dilihatkan, tidak ada yang tidak dilihatkan. Tetapi aku merasa aman kalau aku berada di belakang seekor singa. Atau perkataan yang lain dari salaf, barakallahu fikum, aku merasa bisa amanah jika aku diserahkan amanah berupa uang di Baitul Mal, sekian juta, sekian miliar misalnya. Tetapi aku tidak merasa bisa amanah kalau aku diamanahkan seorang budak perempuan hitam. Merasa tidak bisa amanah. Itu barakallahu fikum, fitnah wanita. Dan di antara kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh sebagian istri-istri kaum muslimin, yaitu mereka enggan, tidak mau memenuhi ketika sang suami mengajak untuk melakukan hubungan suami istri. Ini kesalahan yang sangat fatal. Sang suami membutuhkan untuk menyalurkan biologisnya. Di samping itu untuk membutuhkan menutup pintu fitnah bagi dirinya. Ketika apalagi ketika sang suami melihat wanita di luar sana menakjubkan, yang satu putih, yang satu seperti, yang satu seperti ini. Dia sudah berusaha untuk menjaga fitnah. Di antaranya ada dengan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Ketika sang suami membutuhkan untuk menyalurkannya, tiba-tiba sang istri menolaknya. Lalu kemana menyalurkannya? Barakallahu. Ada yang pulang jam 2 malam habis keluar diskos. Ada yang menyalurkannya barakallahu fikum selingkuh dengan teman sekantornya. Ini sebabnya. Itu ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu disadari, apalagi kalau seorang istri mengetahui betapa besarnya ancaman dosa ketika seorang istri menolak ajakan suami untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dan hal ini termasuk di antara bentuk nusuz, pembangkangan dan kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi." Apabila seseorang laki-laki mengajak istrinya kepada ranjangnya, fa'abat an taji'a, lalu seorang istri enggan untuk mendatanginya, la'anatahal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu pagi hari tiba. Barakallahu fikum, akan didoakan untuk dijauhkan rahmat. Malaikat yang doakan ini. akan didoakan untuk dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istri enggan untuk memenuhi ajakan suaminya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Al-Imam Shukani rahimahullah berkata, kata beliau, hadis ini secara zahir mengkhususkan laknat ketika seorang istri tidak mau memenuhi kebutuhan suaminya untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi ajakan untuk berhubungan suami istri pada malam hari. Karena pada lafaz hadis ini hatta tusbiya, sampai pagi. Artinya pada hadis ini yang nampak bahwasanya laknat, seorang wanita dilaknat ketika menolak ajakan untuk melakukan hubungan suami istri pada malam hari. Karena pada lafaz hadisnya hatta tusbiha. Namun yang harus dipahami barakallahu fikum, bahwasanya hal ini tidak terkhusus pada malam hari saja. Kenapa dikhususkan pada malam hari? Karena kebiasaan seseorang melakukan hubungan suami istri pada malam hari. Maka ketika sang istri menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari pun terkena ancaman hadis yang mulia ini. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi faltujib wa in kana 'ala wa in kanat 'ala dhahri fatabin." Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ila firashihi, keranjangnya, untuk melakukan atau untuk berhubungan suami istri, fal tujib, maka penuhilah. Wa in kanat 'ala dhahri fatabin, walaupun dia berada di atas punggung unta. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bazar dari Sahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ataupun hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, begitu juga Al-Imam Tirmizi rahimahullah, dan dihasankan oleh Al-Imam Tirmizi, dan begitu juga dihasankan atau disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu," apabila seorang suami mengajak istrinya, "lihajatihi," untuk memenuhi kebutuhan dirinya untuk melakukan hubungan suami istri, "faltujibhu," maka penuhilah dia. Penuhilah panggilannya, penuhilah ajakannya wahai para istri. "Wa in kanat 'ala tanur," walaupun dia sedang berada di tungku perapian. Kata Al-Imam Syaukani rahimahullah terkait dengan hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi," apabila seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, "faltujibhu," maka penuhilah. "Wa in kanat 'ala tanur," walaupun dia sedang berada di tungku perapian. Kata Al-Imam Syaukani rahimahullah, "Fa idza kana la yas'aha mukhalifatu zawjiha wal imtina'u anhu wa hiya 'ala hadhihi al-hal," kata beliau, "kalau dalam keadaan seperti ini kondisinya, tidak boleh seorang istri menyelisih suaminya, tidak boleh seorang istri menolak untuk memenuhi kebutuhan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, padahal kondisinya seperti ini, lagi sibuk dalam tuku atau dalam berada atau dalam kegiatan atau dalam memasak atau dalam barakallahu fikum kesibukan di dalam kesibukan di tungku perapian, kalau kondisinya seperti ini saja, tidak boleh seorang istri menyelisihinya, tidak boleh seorang istri merasa enggan atau menolak untuk diajak melakukan hubungan suami istri, fakaifa yas'aha mukhalifatuhu fi ma siwa dzalika minal ahwal, lalu bagaimana keadaan dari keadaan yang lain, apakah boleh seorang istri untuk menolak ajakan suaminya? Itu barakallahu fikum. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya permasalahan yang harus disadari, yang harus dipahami oleh setiap istri-istri kaum muslimin, bahwasanya hak suaminya, kedudukan suaminya di sisinya adalah atau mempunyai kedudukan dan hak yang tinggi. Di antaranya sang istri harus memenuhi kebutuhan biologis suaminya ketika sang suami mengajak, walaupun dalam keadaan apapun dia, sedang sibukkah, apalagi hanya barakallahu fikum, atau hanya atau dalam keadaan santai, dalam keadaan tidak memberatkan dan yang semisal itu. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, kesalahan yang ketiga, kesalahan yang ke-12, dan tak sedikit sebagian istri dari istri kaum muslimin melakukan kesalahan ini yang berakibat fatal, berdampak jelek, berdampak buruk buat kehidupan rumah tangganya. Wallahu musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Ana cukupkan barakallahu fikum kajian kita pada kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat anak pribadi dan antum semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.